إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة والنار أيها المسلمون عباد الله رحمني ورحمكم الله الله سبحانه وتعالى telah berfirman di dalam Al-Quran وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا dan beribadalah kalian hanya kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan seorang pun. Maka perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar kepada hamba-hambanya adalah untuk mentauhidkan Allah, untuk hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar adalah perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Tujuan hikmah dari Allah ciptakan manusia dan jin-jin adalah agar mereka seluruhnya hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, memurnikan, mengikhlaskan seluruh jenis dari ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menjelaskan tentang makna ibadah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu dari ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun tidak nampak, yang zahir maupun yang batin, maka tercakup dalam makna ibadah yang luas tersebut ibadah salat, puasa, zakat, haji, umrah, zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, menyembelih, bernazar, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang tidak nampak, yang berkaitan tentang kalbu-kalbu hamba-hamba Allah, kalbu-kalbu manusia, seperti al-mahabbah, rasa cinta, al-khawf wal-khasyah, rasa takut, dan ar-raja', rasa harap seorang hamba di dalam beribadah hanya mengharapkan keridhaan Allah. Ini semuanya adalah jenis-jenis ibadah dan yang lainnya dari ucapan-ucapan dan perbuatan yang nampak maupun tidak nampak, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu semuanya adalah jenis ibadah yang diperintahkan kepada kita semuanya untuk memurnikannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan dakwah kepada tauhid, menyeru manusia hanya untuk beribadah kepada Allah dan melarang mereka dari perbuatan kesyirikan, merupakan inti dari dakwah Islam dan bahkan inti dari dakwah-dakwah para nabi dan rasul seluruhnya alaihimussalatu wassalam, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat, setiap umat seorang rasul, an i'budullah wajtanibut taghut, yang mereka seluruhnya menyeru kepada umatnya, beribadalah kalian hanya pada Allah dan jauhilah taghut-taghut. Yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, at-taghut ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Setiap yang diperlakukan oleh seorang hamba secara melampaui batas dari diibadahi atau diikuti atau ditaati. Wa tawaghit katsirah wa usuluhu wa ru'usuhum khamsah. Dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullah dalam usulah thalathah, at-tawaghit, taghut-taghut itu banyak sekali. Dan tokoh-tokohnya ada lima. Iblis la'natullah alaih. Wa man 'ubida wa huwa radin. Dan setiap yang diibadahi dan dia ridha dengan peribadahan tersebut. Wa man da'a an-nas ila ibadati nafsihi. Dan setiap yang mengajak manusia untuk mengibadahi dirinya. Wa man idda'a syai'an min 'ilmil ghaib. Dan setiap orang yang mengaku mengetahui perkara gaib dari tukang sihir, paranormal, dukun-dukun dan yang lainnya. Dan juga waman hakama bighairi ma anzalallah. Dan yang berhukum dengan selain hukum Allah yang diterangkan oleh para ulama, yang mereka berhukum dengan selain hukum Allah dengan keadaan mereka meyakini bahwasanya hukum Allah sama dengan hukum buatan manusia, atau bahkan meyakini hukum buatan manusia lebih utama, lebih mulia, atau mengatakan hukum selain, atau mengatakan hukum Allah sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman modern ini, sudah usang. Orang-orang yang meyakini demikian, maka mereka adalah orang-orang kafir iyadan billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghabiskan umurnya dalam berdakwah di jalan Allah sejak beliau diutus menjadi nabi dan rasul sampai menjelang wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Beliau mementingkan dakwah kepada tauhid sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sebagian istri beliau alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhun. Beberapa hari sebelum wafatnya beliau alaihi salatu wassalam, beliau memberikan peringatan yang sangat keras dari perbuatan kesyirikan. La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. La'nat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka telah mengambil, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid, tempat-tempat ibadah. Dan juga yang menunjukkan pentingnya dakwah kepada tauhid adalah di mana beliau tatkala mengutus para sahabatnya berdakwah Beliau wasiatkan untuk mementingkan dakwah kepada tauhid. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ketika beliau mengutus Mu'adz Ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu ke penduduk negeri Yaman yang tatkala itu didominasi oleh orang-orang Yahud Ahlul Kitab. Kata beliau alaihi salatu wassalam memberikan wasiat wajangan kepada sahabatnya itu yang akan diutus untuk berdakwah ke negeri Yaman. Innaka ta'ti qauman ahlal kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih shahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidullaha 'azza wa jal. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari Ahlul Kitab, maka jadikanlah dakwahmu yang pertama kali adalah menyeru mereka agar bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Di dalam riwayat yang lain, agar mereka mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Itulah dakwah tauhid. Wajibnya dan pentingnya dakwah kepada tauhid. Karena at-tauhid akan menyelamatkan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Seorang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan keamanan sesuai dengan kadar tauhidnya dan akan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat sesuai dengan kadar tauhidnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang mereka tidak menyampuri, tidak mengkotori keimanannya dengan kezaliman sedikitpun, mereka lah orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman sedikitpun akan mendapatkan keamanan dan petunjuk di dunia dan di akhirat sesuai dengan kadar tauhid mereka. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, tatkala ayat ini turun, berat bagi para sahabat mendengar syarat dari ayat tersebut. Lam yalbisu imanahum bidhulm, yang tidak mengkotori keimanan mereka dengan kezaliman sedikit pun. Maka beliau alaihi salatu wasallam menjelaskan makna dari kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Alam tasma'u ila qawli 'abdin salih Luqman, ya bunai la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Apakah kalian tidak mendengar ucapan seorang hamba yang saleh yang memberikan nasihat wasiat kepada putranya, wahai putraku, janganlah engkau berbuat syirik. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Maka diterangkan oleh para ulama, barang siapa yang kadar tauhidnya murni bersih, tidak dicampuri oleh kezaliman kemaksiatan sedikit pun, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan akan mendapatkan petunjuk yang sempurna di dunia dan di akhirat. Akan tetapi barang siapa yang mentauhidkan Allah namun masih melakukan kemaksiatan kezaliman, maka keimanannya, keamanan yang akan dia peroleh adalah berkurang sesuai dengan kadar tauhidnya tersebut. Dan seseorang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi sebab bagi terampuni dosa-dosanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Anas Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, beliau meriwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala, hadis qudsi. Allah ta'ala berfirman, ya bna Adam, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Wahai manusia, wahai hambaku, ibnu Adam, jika engkau datang mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan engkau datang dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku sedikitpun, niscaya aku akan berikan kepadamu sepenuh bumi pula maghfirah, ampunan. Ini adalah sebuah dalil di antara sekian banyak dalil yang menunjukkan keutamaan tauhid. Dan juga keutamaan tauhid, seseorang membersihkan darinya dari berbagai macam noda kesyirikan, adalah seseorang mendapatkan jaminan surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu ta'ala an, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man laqiyallaha la yushriku bi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala dan tidak melakukan perbuatan syirik kepada Allah sedikit pun, pasti dia akan masuk jannah. Apakah masuk secara langsung, atau kalau dia memiliki dosa-dosa yang dia belum bertobat darinya, maka ini kembalinya kepada kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Jika Allah berkehendak untuk dia ampuni, maka orang tersebut akan mendapatkan ampunan Allah. Kalau tidak diampuni oleh Allah, maka dia akan diazab sesuai dengan kadar dosanya. Namun tempat kembalinya tetap adalah surga Allah tabaraka wa ta'ala, karena dia tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala sedikitpun. Namun barang siapa yang berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala dalam keadaan dia menyekutukan Allah, maksudnya adalah menyekutukan, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dakhalan nar, maka ancamannya dia adalah akan masuk ke dalam neraka, wal iyadu billahi min dzalik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Pembahasan tentang tauhid tidak akan sempurna, tidaklah seseorang memahami makna tauhid dan merealisasikan dengan sebenarnya kecuali dengan memahami lawannya, yaitu kesyirikan. Dan kesyirikan adalah seluruh perbuatan, ucapan maupun perbuatan, amalan ataupun keyakinan yang dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam sesuatu dari bentuk-bentuk ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kesyirikan tersebut ada dua, syirik akbar dan juga syirik asghar, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dalam hadis Mahmud ibn Labib yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Beliau alaihi salatu wassalam mengkhawatirkan kesyirikan, syirik asghar tersebut menimpa sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul, yaitu para sahabat nabi radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Suatu perkara yang saya sangat khawatirkan akan menimpa kalian adalah kesyirikan, syirik asghar, syirik kecil, yaitu riya. Lantas bagaimana dengan kita yang keimanan kita tidak bisa dibandingkan dengan para sahabat, amalan-amalan kita tidak bisa dibandingkan dengan para sahabat yang mulia, yang mereka adalah orang-orang yang terbaik, manusia-manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam wa radhiyallahu anis sahabah jami'an. Maka ini adalah sebuah peringatan yang besar bagi kita semuanya untuk senantiasa mewaspadai seluruh langkah kita, ucapan kita, amalan kita, keyakinan kita, kalbu kita dari kotoran-kotoran kesyirikan, agar Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita seluruhnya di atas tauhid dan bersih dari berbagai macam noda-noda kesyirikan. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan yang sangat disayangkan, kesyirikan pada zaman ini adalah sangat lebih buruk dibandingkan kesyirikan-kesyirikan yang terjadi pada zaman jahiliyah, di mana orang-orang musyrik pada zaman sekarang mereka melakukan kesyirikan di dalam masa lapang dan senang, dan juga tatkala terjepit dan kesusahan. Berbeda dengan orang-orang terdahulu yang mereka hanya berbuat syirik pada saat lapang dan mentauhidkan Allah, berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka dalam keadaan terjepit. Allah subhanahu wa ta'ala terangkan hal tersebut di dalam Al-Quran. فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Tatkala mereka menaiki perahu bahtera di lautan, maka mereka hanya beribadah, berdoa meminta pada Allah. Namun ketika mereka Allah selamatkan ke tepian, ke daratan, mereka kembali berbuat kesyirikan. Dan sebab yang lainnya adalah kebanyakan orang-orang terdahulu menyekutukan Allah dalam perkara al-uluhiyah, bukan pada perkara ar-rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Namun orang-orang sekarang berbuat syirik menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala dalam uluhiyah dan juga di dalam rububiyah sekaligus. Mereka meminta rezeki kepada selain Allah. Mereka meminta keselamatan kepada selain Allah. Tentunya ini adalah suatu kenyataan yang sangat pahit dan menyedihkan, menunjukkan sangat daruratnya kaum muslimin, sangat membutuhnya kaum muslimin dakwah kepada tauhid. Orang-orang yang mendakwahi mereka, mengajarkan kepada mereka at-tauhid, dan agar mereka menjauhi perbuatan kesyirikan. Iyadan billahi azza wa jal. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan sebagai penutup khutbah yang ringkas ini, maka perlu diwaspadai dan diluruskan pemahaman dari sebagian orang yang fobi, yang anti terhadap dakwah tauhid, yang anti terhadap dakwah sunnah. Mereka mencap dan menggelari dakwah tauhid dakwah yang bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin. Maka ini tidak benar. Ahlu sunnah wal jamaah, ahlu tauhid, mereka adalah orang-orang yang pertengahan. Dakwah ahlu sunnah adalah pertengahan di antara dakwah-dakwah ahlul bid'ah wal hizbiyah, sebagaimana pertengahannya umat Islam dibandingkan umat-umat yang lainnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Dakwah tauhid di dalam permasalahan takfiri, di dalam permasalahan vonis kafir atau vonis musyrik, seseorang yang melakukan kekufuran dan kesyirikan, maka mereka memiliki kaedah-kaedah, dhawabit, ketentuan-ketentuan yang telah diterangkan oleh para ulama sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Mereka tidaklah takut mengkafirkan atau menghukumi musyrik, orang-orang yang jelas-jelas kafir, seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena telah sepakat para ulama tentang kafirnya orang-orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang yang jelas kekafirannya seperti Yahudi dan Nasrani. Dan juga dakwah ahlu tauhid, dakwah tauhid, dakwah ahlu sunnah wal jamaah, selain berada di tengah-tengah antara kelompok tersebut dan juga mereka berada di tengah-tengah antara kelompok ekstrim takfiriyun, orang-orang yang mudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa-dosa seperti orang-orang khawarij dengan berbagai macam nama, dengan berbagai macam atributnya, ISIS, Al-Qaeda, Jabhah Nusrah, NII, dan yang lainnya dari kelompok-kelompok teroris khawarij yang mereka bermudah-mudahan dengan serampangan mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa-dosa mereka. Adapun dakwah ahlus sunnah wal jamaah, dakwah tauhid, maka tidaklah mereka mengucapkan si fulan pelaku kesyirikan atau kekufuran berarti dia kafir, melainkan itu adalah bentuk vonis secara umum, vonis secara mutlak. Adapun vonis secara khusus, secara muayyan per individu, si A, si B melakukan kesyirikan atau kekufuran, maka belum tentu dia divonis sebagai seorang kafir musyrik. Namun di sana harus terpenuhi syarat-syarat dari pengkafiran tersebut, dan juga harus lenyap hilang darinya seluruh mawani' takfir, penghalang-penghalang untuk dikafirkannya orang tersebut. Dan hal ini telah diterangkan oleh para ulama, di antaranya beliau Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah dalam manzumahnya. Beliau berkata rahimahullah, beliau menerangkan tentang bahwasanya seluruh dari perkara tersebut harus dipenuhi syarat-syaratnya. Wal hukmu la yatimmu hatta tajtami' kullu syuruti wal mawani' tartafi'. Dan hukum, suatu hukum tidak akan sempurna, tidak akan tepat dalam pemfonisannya, kecuali kalau telah terpenuhi seluruh syarat-syaratnya dan lenyap hilang darinya seluruh penghalang-penghalangnya. Dan diterangkan oleh beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wala yakunu syai'u sahihan illa bi tamami syurutihi wa intifa'i mawani'ihi sawa'un kana fil ibadah aw al-hukm al-muamalah aw kama qala rahimahullahu taala. Ya, tidaklah sesuatu hukum, baik itu dalam perkara ibadah, muamalah, atau juga termasuk dalam perkara takfir ini, tidak akan tepat vonis seseorang, ya, kecuali kalau telah terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang darinya penghalang-penghalang vonis tersebut. Di antara syaratnya adalah tegak padanya hujjah, dan mane penghalangnya adalah belum tegaknya hujjah, karena orang yang melakukan kesyirikan atau kekufuran tersebut adalah bodoh, jauh dari ilmu, maka perlu dijelaskan kepadanya dalil tentang perkara yang dia lakukan adalah kesyirikan sampai dia memahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan tidaklah kami mengadab suatu kaum kecuali setelah kami utus padanya seorang rasul yang menegakkan hujjah kepada mereka. Maka tidak boleh bermudah-mudahan dalam mengkafirkan si fulan dan si allan, atau mengucap sebagai seorang musyrik, kecuali kalau telah tegak padanya hujjah. Dan inilah tugas para da'i ilallah, da'i yang menyerukan kepada tauhid, dakwah yang menyerukan kepada sunnah rasul alaihi salatu wassalam, untuk memberikan pencerahan kepada manusia apa itu tauhid dan apa itu kesyirikan. Dan di antara penghalang dari penghalang-penghalang dikafirkannya seseorang adalah dia melakukannya tidak dengan keinginannya sendiri atau dipaksa. Kalau dia melakukan perbuatan tersebut dengan kelapangan diri, tidak ada yang memaksa, maka telah terpenuhi syaratnya. Dan perlu dilihat syarat-syarat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Kecuali orang-orang yang dipaksa. Orang-orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Maka tatkala orang tersebut dipaksa mengucapkan ucapan kekufuran atau melakukan perbuatan kesyirikan dan kekufuran, maka tidak boleh divonis sebagai seorang kafir musyrik. Maka dakwah ahlu sunnah, dakwah at-tauhid berjalan dengan penuh keadilan. Tidak bermudah-mudahan dalam memfonis mengkafirkan kaum muslimin. Karena itu adalah suatu mara bahaya yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang diancamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kaffara ar-rajulu akhahu al-muslim faqad ba'a biha ahaduhuma wa fi riwayatin idza kana kama qala wa illa raja'at alayhi." Jika seseorang mengkafirkan saudaranya semuslim, mengatakan kamu kafir, dia kafir, maka vonis tersebut akan kembali kepada salah seorang di antara keduanya yang menghukumi, memvonis atau yang divonis. Disebutkan dalam sebuah riwayat, jika vonisnya benar, maka itu telah selesai perkaranya. Namun kalau vonisnya salah, maka dikhawatirkan akan kembali kepadanya. Karena seseorang yang lancang mengkafirkan seorang muslim yang dia adalah beribadah pada Allah, berarti dia telah menyombongkan dirinya, telah terdapat sifat ujub, bangga diri, merasa memiliki ilmu yang hebat, dan berbuat kelancangan, berkata atas nama Allah tanpa ilmu, karena Allah tidak mengkafirkan sedangkan dia mengkafirkannya. Ini kalau vonisnya tidak tepat, maka marabahayanya akan kembali ke pihak yang memvonisnya. Dan penjelasan dan perincian masalah ini adalah sangat panjang dan lebar. Namun ini sebagai bentuk isyarat dan sekaligus sebagai bentuk pelurusan terhadap tuduhan-tuduhan mereka yang pobi terhadap dakwah tauhid, terhadap dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Kita tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin, bahkan orang yang belum tegak padanya hujjah, maka itulah lahan dakwah kita. Itulah orang-orang yang kita harus sayangi. Kita dakwahi dengan penuh kelembutan, penuh dengan hikmah, menjelaskan makna tauhid kepada mereka, menjelaskan kewajiban tauhid dan keutamaan-keutamaan tauhid kepada mereka, dan menjelaskan bahaya-bahaya dari kesyirikan. Nas'alullah azza wa jal an yaj'alana hudatan muhtadin. Dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya sehingga wafat di atas tauhid dan sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa aqimi shalah.